the summer, I do like to go cool. adalah dukaku. Aja ku malah makin hari makin asik aja suaranya. Alhamdulillah. Makin merdu dan juga makin cantik aja. Terima.